مضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Pertama-tama kita panjatkan seperti biasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan kekuatannya lah telah mengumpulkan kita pada pagi menjelang siang hari ini untuk kembali kepada kewajiban kita selaku muslim, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang dalam hal ini adalah ilmu din atau ilmu agama. Di mana ilmu din ini yang insya Allah akan menjadi alat untuk menyelamatkan kita pada kehidupan yang di akhirat nanti. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya, yaitu umatnya yang tetap memegang teguh Islam hingga akhir zaman nanti. Hari ini atau minggu pertama di bulan Februari, kita seperti biasa akan kembali mendapatkan kajian tauhid dan minggu ini kita sudah masuk ke bab baru. Bab wala wal baro. Bab wala wal baro ini secara umum bisa dikatakan salah satu bab praktek ya, salah satu bab aplikasi dari tauhid itu sendiri atau dari konsekuensi kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kepada siapa kita berwala, memberikan loyalitas, kesetiaan, dan kepada siapa kita berbaro. Berbaro maksudnya berlepas diri atau lawan dari loyalitas tadi. Nah, insya Allah kita akan memasukinya hari ini. Cuma sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin nanti suara agak lebih sedikit kecil dari biasanya karena kita sound systemnya sedang dipakai di tempat lain. Mungkin sedang on the way ke sini. Jadi harap untuk para jamaah untuk mengendalikan suaranya agar kajian ini dapat kita dengarkan dengan seksama. Terus kemudian secara singkat saya paparkan kemarin kita sudah mulai secara rutin program desa binaannya dan terima kasih kepada seluruh jamaah Cisangkui yang sudah ikut berperan serta, terutama untuk program ada orang tua asuh yang insya Allah akan mendidik anak-anak di sana yang punya potensi, dalam hal ini mungkin punya potensi hafalan yang kuat dan sebagainya untuk masuk ke dalam program tahfiz. Dan jika ingin ikut serta bisa menghubungi langsung ke Teh Heni untuk program anak asuhnya dengan anggaran 200.000 per anak per bulan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari desa binaan ini akan lahir para ufas yang terdiri dari hafiz dan hafizah yang nantinya dia akan menyebarkan ilmunya pada masyarakat sekitar dan juga mungkin nanti jika insya Allah berlanjut kadang-kadang mungkin bisa aja kita minta ke hadirannya di Cisangkui untuk melakukan semacam mungkin tilawah atau apalah gitu ya, untuk kita bisa melihat nantinya seperti apa. Baik, kembali kita diasuh oleh Ustaz Husni, Husni Rijal, dan beliau untuk lebih mempersingkat waktu, terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله para hadirin jemaah Sangkoi sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita. Yang di kesempatan siang ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk kitab tauhid. Dan pembahasan kita di kesempatan ini masuk pada pembahasan akhir dari kitab tauhid untuk jilid pertama, ya, karena dan cukup panjang sebenarnya pembahasannya, ya, sampai akhir ini adalah merupakan pembahasan tentang al-wala wal bara, ya, pembahasan yang menarik sebenarnya, ya, dan pembahasan yang memang penting untuk kita pahami karena ini adalah salah satu di antara min lawazimi la ilaha illallah, di antara tuntutan daripada la ilaha illallah, di antara pada tuntutan tauhid kita itu adalah kita meletakkan al-wala wal bara, ya. Kita penting untuk memahami ini, ya, bab tentang al-wala wal bara ini. Kalau di dalam pembahasan Said Qutan itu, ya, dibahasakan dengan bahasa lan tatahaqqaq, lan tatahaqqaq, sekali-kali tidak akan pernah dapat terwujud apa, ya, kalimat tauhid, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak akan dapat kita wujudkan kalimat ini, tidak akan dapat kita buktikan, ya, fil ardi, di muka bumi ini, illa bitahqiqil wala liman yastahiqqu al wala, kecuali dengan bitahqiqil wala, mengaplikasikan al wala, liman yastahiqqu al wala, kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan wala. Wala tenawan, wala itu adalah loyalitas, ya. Wala itu artinya loyalitas. Jadi bitahqiqil wala liman yastahiqqu al wala, memberikan loyalitas kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya, ya. Wal bara mimman yastahiqqu al bara, dan memberikan berlepas diri, ya, baro itu artinya berlepas diri, liman yastahiqqu al-baro, kepada siapa yang kita berhak untuk melepaskannya. Nah, maka karena pentingnya, ya, pembahasan al-wala wal-baro ini, ya, maka pembahasannya juga cukup panjang, bahkan saya bawakan kitab pembanding khusus tentang al-wala wal-baro ini, ya. Kitabnya setebal ini, ya, satu pembahasan saja, ya, al-wala wal-bara. Sebelumnya saya akan mulai dulu dari satu, dari sebuah gambaran ya, surah, gambaran daripada Al-Bala wal-Bara. Mungkin nanti juga ada banyak hamtilah, banyak contoh di belakang, tapi saya ingin menampilkan satu gambaran ya, agar kita punya jadi gambaran awal arah pembahasan wal-wal baru ini kemana ya. Suatu ketika ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada 3 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Taubah, wa ala thalathati alladziina khulifu ya, kepada orang-orang, kepada 3 orang yang mereka ini tertinggal. Tertinggal dari apa? Dari perang Tabuk ya. Jadi Rasulullah bersama sahabatnya itu berangkat ya ke Tabuk untuk apa, dalam rangka berperang dengan orang-orang kafir ketika itu. Nah, kemudian ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini takhallaf, tertinggal ya. Tertinggal karena kesibukan-kesibukan dunia ya. Kebona lagi panen gitu kan. Panen jagung gitu kan. Atau apalah gitu ya. Sehingga akhirnya dia terlambat untuk bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saatnya mereka akan berangkat, Rasulullah sudah pada pulang dan para sahabatnya ya. Nah, ketiga orang ini adalah orang pertanyaannya, apakah hanya 3 orang ini? Ada yang lain juga ya. Tapi 3 orang inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an karena kejujuran mereka. Ada masih sekitar 80-an orang yang ketika itu ya, di antara salah satu dari antara ketiga sahabat ini namanya Ka'ab bin Malik ya, dan dia bersaksi ya, bahwa sungguh aku melihat bahwa orang, tidaklah aku melihat orang-orang yang laki-laki yang berkeliling di pasar-pasar yang masih tertinggal di Madinah kecuali mereka itulah orang-orang munafik gitu kan. Jadi kecuali orang-orang munafik saja gitu kan. Nah, 3 orang ini adalah orang-orang yang mereka ini ingin membebaskan diri mereka dari nifak, dari kemunafikan ya. Sehingga mereka tidak ada alasan, tidak ada kalimat yang bisa mereka ungkapkan sebagai bentuk alasan mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pengakuan mereka bahwa mereka bersalah karena lalai ya, dan terbuai dengan kehidupan dunianya ya, sehingga mereka tertinggal dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini, yang satu adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi' ya, ada 3 orang ini. Nah, ketika mereka ini pulang ya, ketika Rasul dan para sahabat ini pulang, kemudian mendapatkan ketiga sahabat ini tidak ada di dalam pasukan itu ya, takhallaf, tertinggal ya. Akhirnya apa? Mereka datang kepada Rasulullah SAW ya, mengakui kesalahannya dan siap untuk menerima hukuman. Kemudian apa hukuman yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka itu? Rasul berikan hukuman kepada mereka itu untuk diboikot, tidak diajak bicara, ya, tidak diajak bicara, gitu kan? Muka warung, gitu kan? Beli, gitu kan? Mang meser mang, karicing, gitu kan? Bayangin ya, nggak ada yang mau ngajak bicara, gitu kan? Mun kuliah mah gitu kan, kadosena ngacung teh ya, tanya enggak dijawab kan ya, gambaran kalau sekarang gitu ya, kalau orang diboikot dia enggak diajak bicara, sampai istrinya saja gitu ya, itu tutup mulut gitu kan. Bayangin, "Mi, masakin ieu cicing we." Ya, jadi ini terjadi kepada sahabat-sahabat ini, dan itu bukan dalam jangka waktu sehari dua hari, ya kan? Sebulan lewat, tuh kan? Wah, sebulan saja sudah kayak penjara itu ya. Di dunia segini ramenya, kayak di hutan belantara. Ya. Kenapa? Nggak ada orang yang mau bicara, ya kan? Banyak orang, tapi semua orang ngaleos, tuh kan? Dia membuang mukanya, tuh kan? Tidak mau mengajak bicara kepada kepada dia. Saya melihat hukuman seperti ini unik sekali, ya, di dalam sebuah masyarakat Islam, ya, orang dihukum sebagai dihukum dengan hukuman yang sifatnya itu sosial, ya, ini kan hukuman sosial, ya, efeknya itu bukan kepada satu orang, tapi efeknya kepada masyarakat, ya, Muslim yang lain pun itu menjadi sebuah pelajaran, ya, bahwa takhalluf, ya, takhallufnya seseorang dari barisan Rasulullah SAW itu dia berhak untuk mendapatkan ikob, ya. Tetapi yang mengagungkan itu adalah orang-orang yang hatinya jujur di dalam keimanannya, itu dia menerima hukuman seperti apapun itu dengan penuh keridhaan. Nah, sehingga apa? Walaupun dia dikucilkan sedemikian rupa, ya, itu kan menyakitkan sekali, ya. Diajak kita ajak bicara, ya, ngaleos itu kan, buang muka, ya. Mau kita aja kalau ada yang ajak bicara buang muka, ini judes, ya, kan gitu ya. Ini berjalan dalam waktu yang lama, ya. 40 hari istrinya kemudian akhirnya suruh dipulangkan ke orang tuanya, ya kan? Tinggal sendirian, gitu kan? Sampai akhirnya hari ke-50 baru kemudian turun pengampunan. Dan turun pengampunannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pengampunannya itu menunggu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu juga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sehingga apa? Sehingga ketika diberikan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong kaum muslimin itu mengucapkan tahniah, ya. Ucapan selamat kepada para sahabat ini sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini kan artinya ikatan antara langit dan bumi itu begitu dekat sekali, ya. Jadi seolah-olah bahwa ayat-ayat itu berbicara tentang kehidupan mereka, ya. Hari ini kan kita seperti nahnu fi wadin wal Qur'anu fi wadin, ya. Kita ada di satu lembah, Al-Qur'an di lembah yang lain, gitu kan? Tidak ada connecting, gitu kan, antara Al-Qur'an dengan kehidupan kita itu, ya. Dulu tidak, dulu itu, ya, terhubung dengan kuat itu. Nah, Ka'ab ini ketika dalam masa, ya, pemboikotan ini, itu datang seorang utusan dari Romawi, ya, Romawi. Saya kalau melihat kisah ini kadang-kadang jadi dunia spionase itu sudah dilakukan sejak dulu, ya. Artinya orang-orang musuh pun mengetahui apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Sehingga mereka ini datang kepada Ka'ab dan membawakan sepucuk surat. Suratnya apa? Suratnya itu kurang lebih isinya, wahai Ka'ab, kami mendengar engkau dikucilkan oleh sahabat-sahabatmu, gitu kan? Datanglah ke negeri kami, kami akan menerima engkau dengan lapang dada, gitu kan? Bahkan kami akan tempatkan engkau di tempat yang baik, gitu kan? Ini kan ujian bagi Ka'ab, ya. Artinya apa? Orang kalau sudah dalam kondisi keadaan seperti itu, ya, kecenderungan orang itu kemudian sakit hati, ya, sakit hati. Nah, kadang-kadang kalau orang-orang barisan sakit hati, gitu kan, barisan sakit hati itu biasanya polanya itu macam-macam, gitu kan. Nah, tetapi Ka'ab tidak, ya, Ka'ab tidak. Kata Ka'ab apa? Ketika dia mendapatkan surat itu, oleh Ka'ab disobek-sobek, ya. Ini pun adalah ujian, ya. Bahwa dia menyadari bahwa hukuman dari Rasulullah itu adalah bagian daripada ujian, dan datangnya surat, ya, yang menguji loyalitas dia kepada Rasulullah, kepada Islam, itu pun ujian yang lain. Oleh Ka'ab dirobek-robek itu surat dari musuhnya yang meminta dia akan bergabung dengan mereka itu, ya. Dan itu adalah bentuk apa? Bentuk bahwa Ka'ab sedang menunjukkan loyalitas dia, betapapun dia ini diberikan hukuman yang berat, ya, tapi loyalitas itu tidak akan pernah pudar. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh orang-orang, kebanyakan orang itu, ya. Orang kalau sudah sakit hati, ya, akhirnya loyalitas akhirnya, ya, pudar, ya, bubar akhirnya. Nah, Hadirin Bapak sekalian, ini diantara surah ya bentuk daripada wala, ya wala. Nah, gambarannya diantaranya seperti ini. Nanti akan banyak bentuknya yang lain ya, dan kita akan lihat. Baik, kita lihat dari definisi al-wala wal barra. Al-wala adalah kata kalimat masdar ya. Masdar itu kata bentukan. Kata bentukan itu misalnya saya memukul. Ya. Memukul itu kata kerja. Kalau pukulan itu kata bentukan, ya kan? Memukul itu kata kata bentukan. Nah, demikian juga al-wala ya, masdar. Ini adalah masdar dari kata-kata walia ya. Dari kata-kata walia. Artinya adalah dekat. Nanti dalam definisi yang agak panjang, wala itu adalah hubbun wa wuddun wa munasaratun wa ta'yidul mu'min li akhihil mu'min. Wala itu adalah merupakan hubbun ya, kecintaan, wa wuddun kasih sayang, wa munasaratun upaya saling memberikan pertolongan, wa ta'yidul mu'min li akhihil mu'min. Ta'yid ya, menguatkan satu mukmin dengan mukmin yang lain ya. Jadi menguatkan satu mukmin kepada saudara mukminnya yang lain. Ini adalah namanya al-wala ya. Namanya wala. Maka apa yang dilakukan oleh Ka'ab ini adalah bentuk wala dia, bentuk loyalitas dia ya. Bahwa dia tetap berpihak kepada Islam dan kaum muslimin ya. Nah, berbeda dengan barra ya. Jadi wala juga termasuk di antaranya nanti masalah tempat tinggal ya. Tentang maskan itu juga menunjukkan wala ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit ya. Adapun barra, barra itu artinya adalah berlepas diri ya, berlepas diri. Kalau dari katanya apa? Dia adalah baro, itu adalah fiil dari baro'ah ya, baro'ah, baro'ahnya yang masdar ya. Secara lughah artinya adalah memutus atau memotong ya, baro'ah itu. Ada salah satu di antara surah di dalam Al-Qur'an namanya surah baro'ah. Surah baro'ah itu adalah nama lain daripada surah At-Taubah. Kenapa disebut surah Bara'ah? Diawali dengan kata-kata Bara'atum minallah, Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladzina ahadtum minal musyrikin ya. Di kata-kata diawali dengan kata-kata Bara'ah ya. Nah, hanya satu surat inilah yang di antara 14 surah itu yang tidak tercantum di dalamnya itu al-ibtida bi basmalah. Tidak diawali dengan bismillah. Kalau surat-surat yang lain diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi untuk surah Bara'ah, surah Taubah itu tidak ada bismillah ya. Bisa cek ya Quran, enggak ada bismillahnya ya. Hanya di dalam surah ini aja. Para mufassir menjelaskan di antaranya ya, di antaranya adalah karena dia berisi berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan bismillah di awal surahnya itu ya, sebagai bentuk berlepas dirinya Allah kepada orang-orang musyrik. Pendapat yang lain bahwa surah Taubah ini diawali dengan surah Al-Anfal. Ya, Al-Anfal surah yang ke-8 atau bah surah yang ke-9 ya. Surah Al-Anfal dengan surah Taubah ini gennya hampir sama. Gennya hampir sama. Berbicara tentang persoalan-persoalan yang berdekatan ya. Sehingga tidak diletakkan di situ basmalah ya. Jadi bukan antum kalau lihat Quran, "Wah, oh, iya Bu, yuk aya luka lewat ya sini." Ya, nggak ada bismillahna kalewat juga nama percetakannya salah gitu kan, nggak ya, memang sengaja demikian ya, demikian adanya. Nah, Jadi wala wal dharar juga terkait dengan masalah maskan, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Maka nanti kalau kita berbicara masalah maskan, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inni bariun." Sesungguhnya aku itu berlepas diri min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Berlepas diri dari orang-orang muslim yang mereka itu tinggal di tengah lingkungan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Artinya apa? Menunjukkan bahwa orang beriman itu, ya, selayaknya dia tinggal di lingkungan orang-orang yang beriman, ya. Dan itu adalah yang diantara yang menunjukkan loyalitas seseorang kepada keimanannya, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ada di Mekah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, semua para sahabat hijrah ke sana, ke Madinah, ya, sebagai bentuk loyalitas mereka kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, dan itu bukan hanya berlaku bagi orang yang hidup, ya. Jadi wala dan bara itu bahkan juga diletakkan bagi orang yang sudah mati. Sehingga di dalam syariat Islam itu ada ketentuan bahwa orang-orang muslim itu dia dikuburkan fi maqabiril muslimin. Di kuburannya orang-orang muslim. Tidak boleh disatukan kuburan orang muslim dengan orang kafir. Dalam kubur saja itu harus sudah dipisahkan. Ya, komodoid ketika hidup gitu, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan wala wal baro itu fil hayati wal mamat. Ya, baik itu ketika hidup atau ketika mati. Ya. Dan ini akan final dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya, wa minhum saqiyyu was-sa'id. Di antara manusia itu saqiyyu was-sa'id. Ada yang celaka, ada yang bahagia, ya. Celaka dan bahagianya seseorang itu juga sangat tergantung kepada loyalitas dia. Orang-orang yang punya loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan di jannah. Tetapi orang yang loyalitasnya kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia akan menempati nerakanya, ya. Artinya dipisahkan secara permanen di tempat ini, ya. Jadi memiliki implikasi yang besar, ya, dari kehidupan kita kemudian masuk di kubur sampai ke jannah dan nar, ya. Walawal bara itu, ya. Maka ini menjadi persoalan yang penting untuk kita pahami, ya. Jadi secara definisi demikian, ya. Kita masuk di dalam persoalan walawal bara, ya. Di dalam Islam, ya. Jadi walawal bara dalam Islam seperti apa? Kita coba untuk melakukan pendekatan lewat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sangat banyak ayatnya, ya. Sebelum saya bacakan ayat-ayatnya, saya akan sampaikan pernyataan dari seorang ulama, ya. Syekh Hamdu bin Atiq rahimahullah. Beliau mengatakan, "Innahu laisa fi kitabillah ta'ala hukmun," ya. Bahwasanya tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, hukmun fihi minal adillah, satu hukum yang di dalamnya itu terdapat dalil-dalil, argumentasi-argumentasi, ya, aktsar wala abyan, yang paling banyak dan paling jelas, ya. Itu dalam Al-Qur'an itu enggak ada, ya, dalil argumentasi yang paling banyak dan paling jelas min hadzal hukmi, daripada hukum tentang al-wala wal bara ba'da wujubi tauhid wa tahrimi diddihi, ya, setelah kewajiban melaksanakan tauhid, ya, dan meninggalkan sebaliknya. Jadi tidak ada setelah persoalan tauhid dan persoalan perintah untuk bertauhid dan meninggalkan syirik yang paling banyak, kecuali adalah tentang persoalan al-wala wal-bara, ya. Jadi dalam Al-Quran kata beliau, kata saya Hamdun bin Atiq ini, tidak ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang paling banyak berbicara tentang persoalan hukum, ya, dalil argumentasi yang paling banyak setelah persoalan tauhid dan syirik kecuali adalah masalah al-wala wal bara, ya. Nah, maka kita akan dapatkan penjelasan-penjelasan berikutnya. Secara sederhana, ya, kita kalau nanti kita akan baca ayat-ayat yang panjang, ya, dan ayat-ayat yang jarang kita hafalkan, tapi kita akan mengawali dulu dari ayat yang familiar, ya. Ayat yang familiar itu ayat yang biasa kita baca, yang saya yakin ini adalah ayat favorit juga. Saya nggak tahu hafalan antum berapa juz, ya. Tapi insya Allah surat ini bagian daripada rutinitas bacaan yang kita baca, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua surah yang disunahkan untuk dibaca pada saat kita ini melaksanakan sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat dua rakaat sebelum subuh, ya. Kata Rasulullah SAW, as-salatul fajri, salatul fajri khairum minad dunya wa ma'alayha. Dua rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa yang di atasnya, dunia dan seisinya. Dua rakaat sholat fajar, ya, itu mahal banget itu, ya. Dua rakaat sholat fajar itu, maka jangan sampai bangun tidur terlambat, itu kan? Komo te sholat fajar itu kan? Komo te sholat subuh mah gitu. Nah, sholat fajar itu ada surah yang disunahkan untuk dibaca, yaitu surat apa? Ayat pertama adalah surah Al-Kafirun, ya. Yang kedua adalah Al-Ikhlas. Jadi mengawali hari kita itu dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Begitu juga nanti ketika kita menutup hari kita, ya. Malam kita, kalau kita misalnya mau tidur, ya, witir itu, sholat witir itu juga sama. Di antara yang disunahkan untuk dibaca adalah selain daripada surat Al-A'la, ya, Sabihis, ya, adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, ya. Kenapa dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini, ya? Pertama, Al-Ikhlas itu berbicara tentang persoalan ma'rifatullah, ya. Mengenal Allah secara teori, secara teoritis, secara keilmuan, ya. Tauhidul ilmi. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu yang Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara atau menyamainya, ya, seorang pun. Nah, ini ilmi, tauhidul ilmi, ya. Keilmuan saja, sifatnya informatif, ya. Nah, ketika berbicara di dalam surah yang satunya, surah Al-Kafirun, itu beda lagi. Ini adalah tauhidul amal, ya. Tauhidul amal. Tauhid yang sudah masuk pada wilayah aplikasi. Maka bahasanya kul, katakanlah wahai Muhammad, ya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan mengibadahi apa yang kalian sembah, ya. Wala ana abidu ma abadtum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, ya. Ilahil ayat, ya. Tong tibalik, ya. Kadang ada yang baca surat ini enggak seberes-beres gitu kan. Nukir kakak ulang enggak kera dalapan balikan enggak kera. Baru nyampe gitu, ya. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang persoalan tauhid yang sifatnya itu aplikatif, ya. Tauhidul aman. Kalau tadi Al-Ikhlas itu adalah tauhid, tauhidul ilmi, ya. Di dalam Al-Kafir itu tauhidul aman. Dan ini menjelaskan tentang bara'ah, berlepas dirinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari sesembahannya orang-orang kafir, ya. Dan inilah ya, al-wala baro inilah yang kemudian nanti menjadi alasan ya, menjadi alasan ya, termasuk tauhid itu sendiri, karena tauhid itu adalah merupakan al-wala itu, wala-wal baro itu adalah merupakan lawazimu tauhid, tuntutan daripada tauhid ya, yang dengannya ya, yang dengannya nusibatil mawazin ya, timbangan itu ditegakkan. Jadi timbangan ditegakkan ya, langit ditahan ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meletakkan persoalan-persoalan pokok di dalam dini ini ya. Termasuk disediakan jannah wan nar. Itu adalah dalam rangka untuk menegakkan tauhid ini ya, penegakkan tauhid ini. Dan hal-hal yang lain yang menjadi tuntutan daripada itu semua ya. Nah, termasuk kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang seperti itu ya, di ayat yang sering kita baca ya, tapi kadang-kadang kita mungkin kurang menghayati apa sebenarnya pesan daripada ayat itu ya. Pesan ayat itu sebenarnya jelas ya, perintah ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kita juga untuk berlepas diri dari apa yang menjadi sembahnya orang-orang kafir ya. Dan itu juga adalah menjadi gambaran dari satu lagi orang yang masuk kategori khalilullah. Ada dua khalilullah ya, dua khalilullah. Khalil itu artinya apa? Kekasih ya, kekasih Allah. Tadi yang pertama adalah Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini ya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau sudah pada levelnya itu kekasih Allah, artinya sudah level paling tinggi ya, dan tidak ada orang yang menempati level ini kecuali dia adalah telah memenuhi hak-haknya ya dengan baik ya. Tidak ada yang paling baik di dalam aplikasi tauhidnya kecuali kedua orang ini ya, sehingga menempati posisi khalilullah ya. Nah, Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ini juga sama ya, tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam ya meletakkan ya al-wala wal bara ini di dalam kehidupannya, sehingga menempatkan beliau ini pada posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka yang bawa Al-Qur'an, surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya. Qad kanat lakum, bahwa telah ada pada kalian, telah ada bagi kalian fi Ibrahim. Uswatun hasanatun fi Ibrahim. Suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, yaitu manakala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, bahwa kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian, kami ingkar terhadap kalian. Wabada bainana wabainakumul adawata wal baghdha ya, wabada bainana, wabada itu artinya dan telah tampak ya, telah jelas adawah, permusuhan, bainana wabainakum, wabada bainana wabainakumul adawah, telah jelas permusuhan antara kami dengan kalian, hatta abadan, selama-lamanya, hatta tuminu billahi wahdah, sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi ini ayat kalimat-kalimat yang tegas dari Ibrahim alaihi salam ya, dari Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Bahkan dilanjutkan dengan aplikasi Nabi Ibrahim alaihi salam dalam persoalan wala wal bara itu bukan kepada orang lain saja, bahkan kepada keluarganya. illa qaula Ibrahim li abi. Di sini ada masih ada pengecualian ya, tapi nanti ini adalah satu, ada beberapa fase. Ini fase di mana Nabi Ibrahim belum mendapatkan penjelasan ya. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfirunna laka, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nanti di sini di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya bagaimana Ibrahim alaihissalam berlepas diri, falamma tabayyana lahu, ketika jelas pada Nabi Ibrahim annahu adzuwwul lillah, bahwasanya orang tuanya itu adalah merupakan musuh Allah. Kenapa dikatakan musuh Allah? Di antara pekerjaan ya, pekerjaan orang tuanya Ibrahim, siapa namanya? Azar ya. Azar namanya itu adalah Azar ya. Pekerjaannya itu adalah buat patung, ya kan? Membuat patung. Maka falamma tabayyana lahu, ketika tampak jelas pada diri Ibrahim bahwa annahu aduwwul lillah, bahwasanya orang tuanya, ayahnya yang dia cintai itu adalah aduwwul lillah, musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, maka berlepas dirilah Nabi Ibrahim dari orang tuanya. Inna Ibrahim al-awwabun ya. Jelas sekalian, ini adalah gambaran bagaimana Ibrahim alaihissalam ini mengaplikasikan tauhid ya, mengaplikasikan wala wal bara ya, bentuk loyalitas dia kepada Allah dan Rasulnya itu secara aplikatif ya, bukan lagi teori ya, secara aplikatif. Maka memang kalau kita berbicara masalah tauhid ya, berbicara masalah keimanan, sebenarnya itu masalah yang punya konsekuensi besar ya. Kadang-kadang kita berpikir kita ini pengen ngaji ini benar-benar nggak sih gitu kan? Kenapa? Kalau pengen benar-benar ngaji itu ada konsekuensinya gitu kan? Karena sebenarnya masa itu bersambung ya. Kita ini kan hanya satu fase dari fase kehidupan. Zaman Nabi sudah selesai ya, diikuti dengan zaman-zaman setelahnya, dan tiba kita di satu zaman. Yang satu zaman dengan zaman yang lain ini saling terhubung ya. Semuanya terhubung dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan setiap zaman itu menampilkan para pelakunya. Menampilkan para pelakunya, para tokohnya yang sebenarnya esensinya sama. Yang berbeda itu adalah manusianya. Hari ini ada Fir'aunnya, tapi hari ini juga ada Musanya atau ada Hawariyunnya. Ya, ada penolong-penolongnya ya. Dan setiap zaman itu tidak akan pernah lepas pergolakan, peperangan antara hak dan batil. Itu tidak akan pernah berhenti ya. Nah, makanya ketika orang itu belajar tentang persoalan din ya, tentang persoalan keimanan, kalau kita itu memang hanya berputar-putar masih dalam wilayah teoritis, masih dalam wilayah keilmuan saja ya, itu tidak memberikan efek yang ya signifikan itu ya. Jadi kalau ada hadis begini apa asyaddun nasi adzaban atau bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Yubtala rajulu ala hasbi dinihi, seseorang diuji sesuai dengan kadar dinnya. In kana fi dinihi salaba zida fihil bala, apabila di dalam dinnya itu ada keteguhan di dalam persoalan apabila di dalam dirinya ada keteguhan dalam persoalan din ya, zida fihi al bala, maka akan ditambahkanlah kepada dia ini ujian. Karena kita harus curiga sama kita teh kan, cek perasaan sampai sekarang kita belum mendapatkan ujian ya, jangan-jangan kita ini payah gitu ya, keimanan kita ini payah gitu, sehingga tidak ada ujian yang berarti. Kan kalau kita misalnya benar keimanan kita, ya benar keimanan itu artinya memang kita tidak hanya secara keilmuan, tetapi secara aplikatif juga kita aplikasikan, ya. Di tengah masyarakat kita ini sebenarnya banyak hal yang bisa memicu, ya, pertentangan. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia, di dalam sebuah dimensi ruang, ya, waktu yang saling bertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme dan realita ini jauh sekali, ya. Sehingga katakanlah di tengah masyarakat kita, jangan jauh-jauh di rumah kita misalnya, ya. Kadang-kadang antara ibu dan anak gitu kan. Ya budak teh hese dijilbab teh gitu kan. Tapi kadang ada orang tua yang cuek aja, ya. Acuh anaknya tidak pakai jilbab gitu kan. Atau misalnya anaknya tidak sholat gitu kan. Hal-hal yang sebenarnya itu bisa menjadi ruang, ya, untuk menguji keimanan seseorang. Termasuk mungkin kalau di lingkungannya ada kemaksiatan, itu juga bagian daripada ruang-ruang yang menguji keimanan kita, ya. Kenapa hari ini kemaksiatan begitu merajalela? Karena tidak pernah atau minim gitu, ya. Hari ini orang itu membawa tauhidul ilminya, ya, pengetahuan din secara keilmuan itu pada ranah aplikasi di dalam wilayah praktek gitu kan. Semuanya teori, ya, semuanya teori. Ketika semuanya teori itu, ya, akhirnya tidak ada perubahan apa-apa kecuali hanya peningkatan dari sisi kognitifnya saja. Dia tahu berbagai macam hal, ya, tetapi dia tidak punya kepekaan untuk bersikap terhadap lingkungan yang ada sekitarnya. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Kalau orang itu dia melihat kemungkaran tapi dia diam, apa kata hadis? Hah? Wa dzalika adhaful iman. Itulah keimanan yang paling lemah, selemah-lemah iman itu kan. Jadi kita adalah jadi istilah gini, ada banyak kemungkaran, ada banyak maksiat, tapi kita diam. Wa dzalika adhaful iman. Itulah adalah merupakan gambaran manusia dengan keimanan yang paling lemah itu kan. Nah, kalau orang imannya kuat, imannya baik, itu ketika melihat kemungkaran, ya, dia langsung kecemburuan di dalam dirinya itu, pembelaannya, ya, loyalitasnya kepada Allah itu tumbuh, ya kan. Ada kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar itu, ya, ini berontak di dalam hatinya, ya. Dan kalau orang itu tinggi, ya, keimanannya, dia tidak hanya cukup berdiam diri dan mengingkari dengan hatinya, paling tidak keluar di dalam lisannya itu kalimat atau perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan dia atau penolakannya terhadap kemungkaran tersebut, ya. Dan ini adalah bentuk loyalitas, ya, seseorang dalam persoalan ketika melihat kemungkaran. Nah, jadi hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun Ibrahim alaihissalam, dua manusia yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai khalil, ya, sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan posisi yang tinggi seperti ini adalah karena aplikasi tauhidnya yang baik. Dan aplikasi tauhidnya, ya, termasuk adalah kesabaran mereka menghadapi segala beban atau ujian buah daripada aplikasi tauhid. Karena tauhid itu kalau diaplikasikan dia akan berbuah ujian, ya. Kan kalau dulu kan kita mungkin banyak mendengar kisah bagaimana sahabat keluarga Yasir misalnya. Keluarga Yasir ini siksa gitu kan sedemikian rupa sampai luar biasa itu siksaannya, ya, padahal itu di awal-awal keislaman, ya. Di awal keislaman, Al-Quran juga belum selesai, 30 juz turun, ya. tetapi ia punya loyalitas yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya, ya, sehingga kemudian walaupun disiksa sedemikian rupa dia tetap sabar. Nih, ini ujian-ujian seperti ini menunjukkan loyalitas dia yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan ini yang mungkin hari ini bagi kita gitu kan, tahapannya itu sangat jauh gitu. Artinya kita harus berusaha untuk lebih memperbaiki kualitas diri kita ini agar apa? Agar paling tidak ini kita menghadapi kondisi-kondisi di tengah masyarakat kita bisa punya sikap gitu kan. Ya kalau kemarin misalnya kita dihadapkan pada tahun baru gitu kan. Ini bulan Februari itu ada Valentine gitu kan. Ini kan unyu-unyu ya. Unyu-unyu gitu kan. Jadi, banyak hal yang di tengah masyarakat kita ini larut dengan apa yang berkembang di lingkungan ya, di tengah masyarakat itu tanpa kemudian memiliki sikap ya. Nah, sikap inilah yang dibutuhkan oleh umat ini ya. Dan sikap ini kalau dibalut dari sebuah pemahaman wala wal bara yang baik ya, maka dia akan berlepas diri secara total itu dalam persoalan-persoalan seperti ini. Ketika ruang seperti ini dibuka, celah-celahnya dibuka ya, maka dia sedang menggadaikan satu demi satu ya keimanan dia ya. Dan ini berbahaya ya. Jadi setan itu ketika menggelincirkan seseorang itu tidak dengan satu dosa yang besar ya. Bahkan saya dikatakan untuk menggelincirkan seseorang ya kepada satu dosa, dia menghamparkan 100 kebaikan. Artinya untuk satu dosa saja dia hamparkan 100 kebaikan ya, agar orang itu merasa dia sudah baik gitu kan. Tapi akhirnya dia jatuh pada satu jebakan ini ya. Jadi jebakannya maut ya. Ini banyak jebakan di tengah-tengah kita ini ya. Dan kita harus hati-hati waspada dengan madakhilus syaitan, madakhilus syayatin ya. Pintu-pintu masuk setan, karena masuknya setan itu adalah pada ruang di mana itu adalah titik kelemahan kita, ya. Dia akan lebih sulit masuk ketika mendapatkan apa titik-titik di situ kita kuat, ya. Maka dia akan melihat, dia kan tidak tidur, ya. Bisa bayangkan kita sudah lemah dari sisi dari sisi kesiapan ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu ya. Mereka melihat kita bersama pasukannya min haitsu la tarawnahu, sementara kita tidak bisa melihat mereka ya kan. Mereka tidak istirahat, kita istirahat, kita tidur ya. Oh, mereka terus tuh kan sampai kita tidur saja diganggu oleh setan. Benar enggak? Ya kan? Mimpi, kasih mimpi buruk gitu kan. Ayo urup-urup gitu kan, macam-macam gitu kan. Jadi dia kita tidur aja diganggu sama dia itu ya. Nah, jadi kalau kita buka celah itu ya, celah itu kita buka waspadalah ya dengan kegagalan kita dalam memelihara keimanan kita ya. Makanya kita mencoba untuk memperbaiki ya, mawas diri dan juga tahu kelemahan kita. Masing-masing kita mungkin kelemahannya beda-beda ya. Ada yang satu mungkin dia kelemahannya kalau dia kasih duit ya kan. Nah, kalau kasih modal enggak pernah beres tuh, ya kan. Berapa aja modal itu kan enggak beres-beres mesti usahanya. Nah, ada yang kelemahannya di jabatan misalnya itu kan. Kalau dikasih jabatan enggak pernah amanah itu kan. Nah, ada yang mungkin kelemahannya di lawan jenis tuh kan. Kalau udah ketemu akhwat sudah kelepekan gitu kan. Jadi beda-beda titik kelemahannya itu ya. Nah, maka ketika kita tuh mengetahui titik kelemahan kita di mana ya, maka kita harus berusaha untuk street ya, untuk berusaha lebih protektif ya pada titik-titik yang menjadi kelemahan kita itu. Jangan kita justru gembalakan hati kita ini di tempat yang di situ adalah tempat kelemahan kita ya. Habislah kita itu ya. maka karra'iyar al-ghanam ya. Jadi kita ini jangan seperti domba ya yang terpisah dari kelompoknya gitu kan. Jadi, kalau seorang itu menggembalakan kambingnya ya, kemudian dia ini terpisah ya, maka dia akan sangat potensial untuk diterkam oleh serigala gitu kan. Nah, makanya mari kita berusaha untuk menutup kelemahan-kelemahan kita sekalian. Baik Bapak sekalian, jadi sudah kita sampaikan gambaran manusia terbaik Rasulullah SAW ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dalam persoalan loyalitas mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya, dan bagaimana mereka ini mengaplikasikan di dalam kehidupan. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 55-56 ya. Penjelasan yang menegaskan tentang siapa yang sebenarnya disebut dengan wali ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yutunaz zakata wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Innama waliyukumullah." Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah ya, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, yang mereka orang-orang yang menegakkan shalah dan menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan orang-orang yang tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawallallaha wa rasulah, dan barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong ya, sebagai penolongnya, maka fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya pengikut agama Allah mereka yang akan mendapatkan kemenangan. Ini adalah diantara ayat yang menegaskan siapa yang sebenarnya harus kita berikan loyalitasnya ya, Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman ya. Demikian juga di dalam ayat berikutnya ya. Itu surah Al-Maidah ayat 51 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong ya. Sebagai awliya, ba'dhum awliya'u ba'din ya. Sebagian mereka adalah pemimpin dari sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa ada di antara kalian yang mengambil ya di antara mereka sebagai penolong, maka fa innahu minhum, maka dia adalah seperti mereka ya, seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasrani. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, makanya ini juga penting ya. Banyak orang ketika tidak memahami persoalan awal barra menganggap remeh ya. Menganggap remeh persoalan memberikan loyalitas kepada orang-orang di luar daripada orang-orang yang beriman ya. Sehingga mungkin ya kadang-kadang kalau ini dalam sebuah partai politik gitu ya, itu akan sangat jelas ya kelihatan ya, ketika misalnya mencalonkan gitu kan, atau mengusung salah satu di antara calonnya, baik itu adalah untuk tingkat presiden atau gubernur ya, atau wali kota, atau sampai ke tingkatan yang paling bawah ya, dari orang-orang yang mereka adalah di luar daripada orang-orang yang beriman ya, itu persoalan ya, persoalan, karena artinya kita telah memberikan ya atau menunjuk mereka ini sebagai pemimpin di antara kita ya, dan ini secara tegas terkena dengan ayat tadi ini, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, ya, barang siapa yang berwala, ya, memberikan, menjadikan pemimpin, ya, di antara mereka, ya, maka sungguh mereka itu seperti, maka kalian akan seperti mereka kedudukannya, ya. Kemudian di dalam surah Al-Mumtahanah, ya, kalau tadi dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat diawali dengan surah Mumtahanah ayat yang ke-1, ya, tadi Mumtahanah ayat yang keempat tentang Ibrahim alaihissalam, di ayat yang ke-1 Allah sampaikan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, jangan kalian menjadikan aduwi, musuhku dan musuh kalian sebagai teman setia, ya. Jadi ini banyak sekali ayat-ayatnya, ya. Termasuk ayat Al-Anfal 73, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, dan orang-orang kafir sebagian mereka adalah pelindung sebagian yang lain, ya. Maka ada bahasa begini, bahwa al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama, ya. Kekafiran itu mau dia mau bungkusnya apa saja itu sama, satu agama, ya. Maka ketika di dalam konteks memerangi orang Islam, orang-orang kafir itu walaupun macam-macam, ya, kekafirannya itu dia kompak di dalam memerangi kaum muslimin itu, ya. Maka kita akan dapatkan kaum kufar itu berkoalisi, ya. Berkoalisi di dalam memerangi kaum muslimin itu, ya. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka pelindung sebagian yang lain, ya. Dan itu adalah fakta, ya. Faktanya seperti itu. Ketika ya penyerangan, ya, Amerika ke negeri-negeri muslim, ya, itu selalunya tidak sendirian. Selalunya dia ngajak teman gitu kan. Enggak berani sendirian, ya. Maka berkoalisi dengan negara-negara yang lain, ya, dan satu dengan yang lain saling memberikan sokongan. Saya support tentara sekian, gitu kan. Saya berikan senjata ini, itu, dan sebagainya, termasuk dana dan lain sebagainya, ya. Dan itu adalah fakta yang bisa kita lihat hari ini, ya, di masyarakat, ya, dunia bisa menyaksikan, ya, bagaimana fakta daripada ayat ini, bahwa orang-orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pelindung sebagian yang lain, ya. Dalam ayat Al-Mujadal ayat 22, dan ini lebih menarik lagi ayat ini, ya. Maksudnya lebih menarik itu, kadang-kadang kita bisa merinding gitu, ya, kalau melihat apa yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini, surah Al-Mujadal ayat 22. Ini Mujadal ayat yang terakhir, ya. La tajidu qauman yu'minuna billah, ya, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapatkan kauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah, dia berkasih sayang terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kamu tidak akan mendapatkan, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu punya sifat, punya kriteria, yaitu apa? Yuwadun, berkasih sayang, ya, man hadallahu wa rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya kan? Artinya apa, orang yang beriman itu, ya, pasti dia ada garis demarkasi, ya, dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu. Walaupun yang memusuhi itu walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah bapak kamu, au abna'ahum, atau bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, ya, au ashiratuhum, atau keluarga mereka. Ayat ini, ya, berbicara turun di antara asbabun nuzulnya adalah tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak diikuti oleh keimanan ayahnya, ya. Jadi dia beriman sementara ayahnya kafir, ya. Nah, maka ketika terjadi proses hijrah para sahabat dari Mekah ke Madinah, hijrahlah, ya, sahabat-sahabat ini, termasuk diantaranya orang ini. Maka dia meninggalkan orang tuanya, ayahnya di Mekah yang kafir ini, ya. Tahun kedua Hijriah pecah sebuah peperangan. Pertama, perang besar namanya perang Badar, ya, perang Badar. Perang Badar itu pecah berhadapan antara kaum muslimin yang ada di Madinah dengan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Bertemu di sebuah tempat namanya Badar. Nah, disinilah kemudian orang itu, keluarga yang terpisah, keluarga yang dipisahkan anggotanya itu oleh sebab pilihan sebuah keimanan, itu dia dihadapkan pada sebuah medan pertempuran. Yang satu anaknya beriman, yang satu orang tuanya kafir. Harus berhadapan dalam sebuah pertempuran. Kan bisa dibayangkan, ya, dengan orang tua gitu kan, perang gitu kan, dengan orang tua perebut remote TV gitu kan, anak kecil itu biasa gitu kan, ini dengan orang tua, ya, adalah saling mengacungkan pedang gitu kan. Nah, maka orang tua yang kafir ini dia mencari-cari anaknya. Kenapa? Karena dia ingin anaknya itu tewas di tangannya, gitu kan? Dicari itu kan. Sahabat ini karena dia ingin menjadi anak yang baik, dia selalu menghindar, ya, jangan sampai kemudian dia berhadapan dengan ayahnya. Dia selalu menghindar, tapi dalam suatu kondisi dia tidak bisa kemana-mana, terjepit, ya kan? Akhirnya ya berhadapanlah seorang anak dan ayah ini dalam sebuah peperangan, ya, dalam sebuah duel itu kan. Akhirnya ayahnya itu tersungkur tewas di tangan anaknya, ya kan. Sahabat ini kemudian dia merasa berdosa. Kemudian dari datang kepada Rasulullah SAW menjelaskan, ya, mempertanyakan apakah aku ini berdosa karena telah membunuh ayahku, gitu kan. Nah, kemudian ayat ini kemudian turun ayat ini, ya. Kalian tidak akan mendapatkan suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah, itu berkasih sayang terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, walaupun yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapaknya, ya, bapak kalian, ya, bapak atau anak-anak gitu kan, atau saudara gitu kan, orang kerabat-kerabat dekat gitu kan. Artinya bahwa keimanan itu dia bisa memisahkan sebuah persaudaraan, keimanan itu, ya. Makanya persaudaraan yang diikat atas dasar sebuah keimanan itu lebih kuat daripada ikatan nasab. Lebih kuat daripada ikatan nasab. Di dalam hadis lain dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan, ya, orang-orang yang dengan kemuliaan mereka ini yaqbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi dan para syuhada itu cemburu, ya, nabi saja, para syuhada saja itu cemburu kepada orang-orang ini, ya. Siapakah mereka ini? Mereka ini, ya, mereka ini adalah orang-orang yang yatahabuna bijalali, ya, saling mencintai karena keagunganku, satu dengan yang lain saling mencintai karena keagunganku, ya. Yatahabuna ala ghairi arhamin bainahum, saling mencintai padahal di antara mereka tidak ada arah arham, tidak ada rahim, tidak ada hubungan nasab di antara mereka itu, ya. tetapi mereka saling memberikan kecintaan satu dengan yang lainnya, ya. Dan itu bukan dikarenakan harta yata'atuna bainahum, bukan dikarenakan ikatan harta yang mereka beri satu sama yang lain. Kadang-kadang kan kalau kayak misalnya anak sekolah ya, kalau anak kuliahan misalnya kan, ya bersahabat kalau temannya sedang banyak duit gitu ya. Jadi kemana-mana dibuntutin terus gitu kan. Giliran dia bokek gitu kan. Giliran dia udah habis gak punya apa-apa gitu kan. Udah dibuang gitu kan. Jadi persahabatan itu ya, kalau di sini tidak ada persahabatan yang abadi gitu ya. Ya ada karena kepentingan ya. Tapi kalau dalam persoalan keimanan ya, berbeda ya. Kecintaan persahabatan dalam persoalan keimanan itu awsa, lebih kuat daripada ikatan persaudaraan dalam makna nasab ya, darah itu. Dan inilah yang telah dibangun oleh Islam, oleh peradaban Islam di masa lalu, sehingga ini pulalah yang membuat gentar ya, membuat gentar barat ya, baik itu Romawi dan Furs ya, dikarenakan kekuatan ikatan kaum muslimin satu dengan yang lainnya itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ya, di antara program pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'ahau baina muhajirin wal ansar. Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan itu luar biasa ya. Persaudaraan yang Rasulullah melakukan di antara mereka ini bahkan sampai membuat mereka ini yatawarutsun, saling mewarisi. Ya. Di awal saling mewarisi. Sampai kemudian turun ayat yang terakhir dari surah Al-Anfal yang menjelaskan bahwa masalah waris itu dibatasi oleh nasab saja ya. Tetapi dalam persoalan ikatan persaudaraan di antara mereka itu sudah sangat jauh sekali ya, di antara mereka itu istilahnya mah jadi sakuku sakumu gitu kan, sakumu sakuku, betul nggak? Sakuku sakumu gitu ya, sakuku adalah saku kamu juga gitu ya, dan sakumu adalah sakuku gitu kan, bener kan? Bener ya. Yang salah itu sakuku gitu kan, sakumu sakuku gitu, itu salah ya. Jadi sehingga sahabat itu dia saling memberi ya, tidak ada harta yang paling berharga bagi mereka itu untuk sahabat-sahabatnya, untuk saudara-saudaranya. Jadi bahkan ada kisah yang banyak diangkat ya, tentang riwayat seseorang Muhajirin dan Ansar ketika dipersaudarakan itu ya, kalau antum ya nggak punya kerjaan, saya punya dua toko, tuh toko yang satu ambil oleh kamu itu kan, sampai masalah istri juga itu kan, saya belum punya istri ya, saya punya istri dua misalnya kan, sok cina nohiji ke antum apa itu cek ya. Artinya sampai sedemikian rupa gitu ya. Jadi persaudaraan, ikatan persaudaraan itu ketika dia ini demikian kuat ya, itu melebihi batas-batas persaudaraan yang dibalut atas karena dasar nasab gitu kan. Nah, ya sekalian, siapa sahabat yang tadi membunuh orang tuanya itu oleh sebab perbedaan keimanan dalam perang Badar? Ada yang tahu enggak? Tadinya mau ada door prize nih. Ini bolehlah. Siapa? Hah? Abu Ubaidah. Benar, antum door prize-nya buat antum. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Abu Ubaidah ini kemudian di kemudian hari beliau adalah menjadi komandan perang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, menggantikan Khalid bin Walid. Nah, ibu sekalian, ini gambaran-gambaran seperti ini kan kayaknya itu hanya masa lalu saja. Kayaknya hanya dongeng masa lalu, gitu kan. Karena kita selalunya ketika mengaitkan masalah din, itu masalah masalah lalu, itu kan dulu, gitu kan. Itu kan zaman Nabi, itu kan zaman sahabat, gitu kan. Kita kan sudah beda zamannya, gitu. Nah, kadang-kadang bahasa-bahasa seperti ini menjadikan kita ini seperti tertutup, ya. Batas-batas seseorang untuk memiliki, menanjaki, menaiki, ya, tangga-tangga keimanan yang lebih besar itu. Ya. Padahal sebenarnya din ini berlaku untuk setiap zaman. Dan itu bukan menjadi kekhususan daripada sebuah zaman. Dia berlaku untuk setiap zaman. Soalnya adalah bahwa seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarr. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu akan jauh lebih buruk keadaannya. Ya. Nah, maka saya lebih senang mengetengahkan, ya, surah gambaran, ya, realita masa lalu, ya, realita masa lalu. Kenapa? Karena dia realita yang sangat ideal, ya, sangat ideal. Artinya kita ini diharapkan mengejar idealisme seperti ini, ya, mengejar idealisme yang ada, karena kita sadari bahwa realitas kehidupan kita hari ini sangat jauh dengan idealisme itu, gitu ya. Tetapi ketika dengan menghadirkan idealisme masa lalu kaum muslimin itu, paling tidak kita ini target yang kita kejar itu lebih ideal, lebih baik gitu dibandingkan kita ini melihat hanya kepada orang-orang yang hidup hari ini. Hari ini orang-orang yang hidup hari ini sangat banyak dari cacat dan kelemahan, ya, sehingga kalau kita mengikuti seseorang ternyata ujung-ujungnya geningan gitu, gitu kan. Ada seseorang yang mungkin fanatik kepada Ustadz Saha gitu kan, ternyata geningan si Ustadz Tekyu jenaka. Akhirnya jadi apa? Jadi orang itu terkikis, ya, loyalitas keislamannya itu hanya karena melihat manusia pengusung din hari ini, gitu kan. Tapi kalau kita menghadirkan manusia-manusia yang hadir di masa lalu, ya, para salafus saleh terdahulu, kita akan mendapatkan gambaran ideal, ya, para pengusung daripada din yang kita cintai ini, ya. Kalau hari ini kita dapatkan cacat pada manusia-manusianya, itu berarti bukan berarti bahwa cacat itu ada pada dinnya, ya. Nah, maka menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk memperbaiki semua keadaan ini, ya. Ayo sekalian, dalam satu hadis, ya, ini sedikit lagi, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kalau tadi ayat-ayat, ada beberapa hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan menjelaskan tentang persoalan al-Bara, ya. Dan ini juga menegaskan, ya, menguatkan bahwa dia adalah merupakan ikatan yang kuat di dalam Islam, al-Bara ini. Di dalam riwayat Ibnu Jarir, ya, ini hadisnya hadis Hasan, ya. Awthaku umural iman. Awthaku umural iman. Di antara ikatan keimanan yang paling kuat, ya. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi tidak ada ikatan yang paling kuat selain daripada ikatan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mana di dalam penjabarannya, ya. Dalam penjabarannya kita akan dapatkan, ya, bagaimana aplikasi hubbu fillah bughdu fillah itu, ya. Itu luar biasa, ya. Dalam penjabarannya itu orang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu dia sudah tidak lagi melihat batas-batas keduniaan, ya. Bahwa setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi relung hatinya, ya, memenuhi jiwanya, maka cinta Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengorbankan segala yang berharga yang dia miliki, ya. Hatta mungkin jiwanya, ya. Itulah bentuk daripada kecintaan yang tinggi kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan para sahabat menampilkan di dalam sejarah kehidupan mereka itu, ya, performa yang seperti ini, ya, yang mungkin sulit untuk kita tarikan tandingannya. Dalam ayat, dalam hadis berikutnya, ya, hadis dibawa diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullah, ya. Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, membenci karena Allah, wa wala fillah, memberikan wala, memberikan loyalitas juga karena Allah, wa ada fillah, memusuhi juga karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah, maka hanya dengan itulah kewalian Allah dapat diperoleh, ya. Maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, jadi di dalam kadang-kadang kan kita ketika ditanya, pernahkah kita ini merasakan halawatul iman? Pernah enggak kita ini selama hidup kita ini merasakan manisnya iman? Ada yang pernah merasakan? Iraha? Merasakan manisnya iman, gitu kan? Nah, manisnya iman itu seperti apa, gitu kan? Manisnya iman itu pokoknya mah amis, manis, ya, manis itu abstrak, tapi bisa kita rasakan di dalam hati kita. Ya, andrugrug, htt, gitu kan? Jadi iman itu memberikan di dalam dirinya itu apa ada? Satu kebahagiaan yang bisa tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, lebih besar daripada kebahagiaan dia mendapatkan dunia sebesar apapun, ya. Seperti kalau orang itu sudah punya hal seperti ini, ya, itu kayak kisah Muhammad bin Wasik itu, kan. Muhammad bin Wasik itu dia kata Qutaibah bin Muslim, ada satu orang umat Muhammad yang emas di mata dia itu seperti pasir. Kemudian dia tunjukin lah, itu dia orangnya, Muhammad bin Wasik. Kemudian kata Qutaibah ini, kasihkan kepada dia, mau ngetes nih, kasihkan kepada dia emas sebesar kepala kerbau. Bayangkan, emas segede kepala kerbau, itu kan. Kita emas 1 gram jatuh ke sumur aja dikuras, emas segede kepala kerbau. Kemudian kaget, ya, siapa Qutaibah bin Muslim ini, ketika ternyata dibawa itu, ya, dibawa sama dia itu. Kata dia, coba kamu ikutin tuh, gitu kan. Nah, ketika di jalan ada para main, gitu kan, peminta-minta itu, ya, para main, kan, pengemis, ya, pengemis itu bahasa barat, ya, para main. Jadi kalau ada yang minta-minta, ya, ketika ada yang minta-minta itu emas satu sebesar kepala kerbau itu dia kasihin semuanya, gitu kan, ke pengemis itu, ya kan. Kemudian apa kata Qutaibah ini, alhamdulillah, ya, yang telah menjadikan dugaanku kepada dia ini benar, gitu kan. Artinya dia tidak merasa berat, gitu kan. Orang makan meureun di pita seula, gitu kan. Gitu kan. Kasih sedikit aja, gitu kan. Ya. Nah, orang kalau sudah cintanya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecil harga dunia itu, ya. Jadi kecil harganya itu. Nah, itu pula yang Allah Subhanahu wa taala uji pada Ibrahim alaihissalam. Atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, pada Ibrahim alaihissalam berupa anak yang selama itu dia nantikan, yaitu Ismail. Diuji dengan apa? Disuruh disembelih, gitu kan? Untuk menunjukkan apa? Benar enggak cintanya kepada Allah tuh, ya kan? Loyalitasnya berkurang tidak kepada Allah setelah Allah berikan kepada dia ini seorang anak, gitu kan? Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Ayat kalian, manisnya iman itu diantaranya akan didapatkan, akan diraih oleh seseorang itu adalah ketika seseorang itu memenuhi tiga kriteria. Salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal yang apabila ada tiga perkara ini pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuna. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain daripada keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Hendaklah dia mencintai seseorang, mencintai orang beriman, ya. La yuhibbuhu illallah. Yang dia tidak memberikan kecintaannya kecuali karena Allah. Yang ketiga adalah ayyakrah. Hendaklah dia benci ayyauda fil kufur. Jatuh kepada kekufuran ba'da id anqadhahu Allahu minha. Setelah Allah tolong dia, ya. Kama yakrahu ayyukhdhafa fil nar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, kalau ketiga ini ada dalam diri seseorang, ya, seseorang akan dapatkan halawatul iman, ya, halawatul iman. Dan para sahabat mempraktekkan, ya, hal yang seperti ini, maka memenuhilah keimanan itu memenuhi jiwa dan relung para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di dalam kelanjutan tadi, ya. Wa la yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathura. Wa la yajida 'abdun, dan sekali-kali, ya. Lan itu artinya sekali-kali, bukan hanya tidak, tapi sekali-kali tidak akan mendapatkan ta'mal iman, ya. Lezatnya sebuah keimanan, ya. Wa in kathura salatuhu wa shaumuhu, walaupun banyak salatnya, banyak saumnya, hatta yakuna kadzalik, sehingga dia keadaannya seperti itu, ya. Jadi banyaknya salat kita, banyaknya saum kita dan ibadah-ibadah yang lain itu belum menjadi penghantar kita untuk mendapatkan kecintaan manisnya iman itu. Sampai tadi, ya. Ahabba fillah, mencintai karena Allah, benci karena Allah, ya. Memusuhi karena Allah, ya. Memberikan wala karena Allah, musuh karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya. Dan telah terjadi mu'akhat. Amatu mu'akhat. Amatu mu'akhat itu adalah secara umum, ya, secara umum persaudaraan yang dibalut di antara manusia itu adalah ala amri dunia, dikarenakan kepentingan dunia, ya. Jadi kalau ada dunia dia bersaudara, kalau tidak ada dunia selesai persaudaraan, gitu kan? Nah, ini adalah kebanyakan manusia membangun persaudaraannya dikarenakan faktor-faktor kedunian ini. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'an, ya. Dan itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi para pelakunya. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir. Ya sekalian, ini ya yang mungkin kita bisa sampaikan di kesempatan ini, ya, baru dua poin, ya, tentang persoalan al-wala wal-bara, ya, di dalam Islam, ya, lewat, ya, hadis-hadis ayat firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang gambaran awalnya paling tidak sudah tergambar, ya, di hadapan kita apa yang sebenarnya dituntut pada kita, ya, setelah kita ini bertauhid menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Baik, terus kalian berikutnya mungkin kalau ada yang bertanya, kan, silakan. Silakan, juga ada yang ingin tanyakan. Dan hanya mulai tadi yang hukuman ketiga orang sahabat yang di zaman Rasulullah itu ya, kan dia dihukum itu dengan apa, tidak diajak bicara ya. Terus sementara misalnya dalam muslim itu kan tidak boleh selama tiga hari misalnya ada apa sih tidak buat tegur sapa sama muslim lah, kalau mana sih dihukum. Yang tadi dihukum itu sebagai kecualian ya. Iya, iya, iya. Ya, ada hadis gitu kan. Hadis tentang larangan menghajar saudara muslimnya itu ya, fauqa salatati ayyam, lewat dari 3 hari. Ya. Jadi ini benar ya hadis ini, artinya seseorang kalau ada masalah dengan temannya, dengan saudaranya dan sebagainya ya, maka tidak boleh dia ini menghajar saudaranya, bukan menghajar ya. Menghajar itu dari kata-kata hajaro, menjauhkan ya, menjauhi gitu kan. Saudaranya itu di atas 3 hari ya. Jadi cepat-cepat damai gitu kan. Tentu hadis ini tidak bertentangan ya dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah persoalan yang ilatnya berbeda, alasannya berbeda. Kalau hadis yang tadi ya, yang dilarang di atas 3 hari seseorang itu menghajar saudaranya, itu adalah karena terjadinya perselisihan di antara mereka ya. Terjadi perselisihan, kemudian satu dengan yang lain terjadi masalah ya kan. Maka tidak boleh seperti ini berlarut-larut dalam waktu yang panjang ya. Bahkan dibatasi tidak boleh lebih daripada 3 hari ya. Artinya apa? Dia berpotensi untuk menjadi pemicu dosa pada seseorang ya. Ketika dia ini apalagi ya, apa namanya, dalam kayak dendam kesumat ya, apalagi diwariskan kepada anak keturunan itu kan, wah itu luar biasa ya. Padahal salah satu di antara faktor yang menyebabkan seseorang masuk jannah, ketika Rasulullah SAW ada seorang datang ke masjid, kata Rasulullah akan datang penghuni jannah. Kurnyung gitu kan, datang seorang gitu ya. Kurnyung itu apa? Terelang gitu kan. Terelang itu apa lagi gitu kan. Tiba-tiba datang gitu kan orang ke masjid gitu ya. Para sahabat kan melihat orang ini, oh ini yang Rasulullah tadi katakan penghuni jannah itu kan. Di lain kesempatan Rasulullah katakan sama lagi gitu kan. Jadi akan datang ya seorang penghuni jannah itu kan. Itu lagi orangnya. Ada seorang sahabat yang penasaran, apa sih kehebatan amalan dia itu gitu kan. Sampai akhirnya dia pura-pura bertamu ya ke dia ini, dan minta izin untuk menginap di situ ya, di tempat dia ini. Sebenarnya dia sedang ingin mencari tahu ya, apa sih sebenarnya amalan yang menjadikan dia ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keutamaan sebagai ahlul jannah. Malam dilihat enggak ada yang istimewa gitu kan. Siangnya juga gitu gitu kan. Sampai akhirnya dia hampir putus asa, ya udahlah juga apa, dia mungkin ada sesuatu yang tersembunyi gitu kan. Akhirnya dia pamit, kemudian dia sebelum pulang tanya terus terang akhirnya ya, bahwa sebenarnya saya itu sedang ingin mencari tahu gitu kan, karena Rasulullah mengatakan Anda ini ahlul jannah gitu kan. Dengan amalan apa Anda ini mendapatkan posisi semulia itu? Orangnya mengatakan, saya enggak ada yang istimewa, ya beginilah adanya gitu kan. Ketika berpisah, kemudian dia katakan hanya saya ada satu hal yang selalu saya lakukan ya. Jadi saya setiap hari itu selalu ya, jadi memaafkan seseorang itu, jadi tidak pernah di dalam dirinya, dalam hatinya itu ada gil, ya. Gil itu artinya apa? Gil itu dengki, gitu kan? Dengki atau kebencian terhadap seorang muslim, ya. Jadi saya menjadi orang yang memaafkan paling pertama ketika orang itu punya salah kepada saya. Jadi barangkali itu yang menjadikan Rasulullah SAW menyebutkan saya dengan hal seperti itu. Nah, artinya ini juga bagian daripada hubungan, ya, sosial di antara masyarakat muslim itu dibangun di atas keutamaan-keutamaan dan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Tapi kalau tadi ilatnya tentu berbeda, ya. Kalau yang tadi lah karena memang hukuman yang Rasulullah berikan karena sebuah pelanggaran. Artinya dua syariat yang berbeda, ya. Satu dengan yang lain, ilatnya lain-lain. Mungkin itu, ya. Memang kalau dari persoalan apa sama-sama diboikot, sama-sama memboikot, iya, gitu kan. Tapi yang satu memboikotnya itu adalah atas dasar hawa nafsu, gitu kan. Saya nggak mau temenan lagi sama dia, gitu kan, misalnya, kan. Dia mah gini, macam-macam. Nah, kemudian kalau yang tadi, ya, adalah memboikotnya itu karena sebuah perintah, gitu kan. Sebuah perintah. Justru kalau orang itu tidak memboikot, berarti dia menentang perintah Rasul, gitu kan. Jadi hal yang berbeda, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Jadi memang kalau di dalam ayat, ya, itu jelas, ya. Di dalam surah Al-Ankabut misalnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya. Alif lam mim, ayat yang pertama nih, ayat yang kedua tuh, ya. Alif lam mim, ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya kan? Ahasibannas, apakah manusia itu menyangka, mengira ayyaqulu amanna akan dibiarkan mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka belum mendapatkan pujian, ya. Artinya pernyataan keimanan itu adalah pernyataan yang harus dibuktikan dengan sebuah ujian, ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka itu, fala ya'lamannallahu alladziina aamanu wa la ya'lamannal kadzibiin, sehingga dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala dapat memilih di antara mereka itu, hambanya itu, siapa yang mereka itu benar imannya dan siapa yang imannya itu dusta, ya. Karena ada orang yang di mulutnya saya beriman, tapi ketika mendapatkan ujian dia membelot, gitu kan, dia berpaling, ya. Nah, artinya berbeda, disinilah perbedaan antara lisan dengan hati, gitu kan. Orang yang beriman itu adalah orang yang lisan dengan hatinya itu seia sekata, ya. Tapi kalau orang itu antara lisan dengan hatinya tidak seia sekata, ya, itu akan dibuktikan oleh ujian-ujian tadi itu, ya kan. Nah, maka kalau di zaman Rasulullah SAW itu sangat mudah sekali, ya, untuk membedakan mana yang iman, ya, benar keimanannya, mana yang munafik, gitu kan. Karena di zaman Rasulullah ketika itu, ya, ketika di Madinah, ya, itu hampir setiap tahun itu ada peperangan, ya, jihad, sehingga kemudian orang bisa melihat siapa di antara mereka yang orang munafik, siapa yang tidak. Ya, orang-orang yang munafik itu dia takalluf, ya, dia banyak alasan, ya. Maka dalam surah At-Taubah itu diabadikan, gitu kan? Diabadikan tentang orang-orang yang izin kepada Rasulullah, alasan macam-macam, gitu kan? Nah, demikian juga di dalam hadis, misalnya Rasulullah menjelaskan, ya, hadisnya begini. Inna idhomal jazai ma idhomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Fa in radiya falahu ridha. Jika dengan ujian itu dia ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa in sahita falahu sakhat. Tapi kalau dia benci, ya, dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini juga sama, ya. Nah, termasuk juga ayat yang sering kita dengar, ya, dalam surah Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sesuatu berupa rasa lapar. Minal khawf, ya, rasa takut dan lapar. Minal khawfi wal ju', wa naqsi minal amwal wal anfus was tamarat. Kekurangan harta, ya, apa namanya, jiwa, ya, buah-buahan. Wa basyiril shabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sudah ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi, semuanya kami milik Allah, dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang dia ini hidupnya itu senang terus, gitu ya. Senang terus, enggak ada ujian, gitu kan. Nah, perlu juga diingat bahwa tidak selalu bahwa ujian itu identik dengan kenikmatan, dengan penderitaan, ya. Bahwa di bagian daripada bentuk ujian itu adalah ujian kenikmatan, ujian kesenangan, ya. Imam Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ubtulina bid-dharra'i fasabarna." Kami itu diuji dengan kesulitan, dengan penderitaan, dan kami bisa sabar, ya. Sabar, ya. Kalau orang dihadapkan pada banyak masalah, musibah itu, yang tadinya jarang sholat malam, tahajud, gitu ya. Yang tadinya sholatnya gancang, gitu ya. Jadi lama, gitu kan. Menunjukkan apa? Orang tuh kalau diuji dengan kesulitan itu kan kecenderungannya lebih banyak sabar. Maka ubtulina bidzarai fasabarna. Kami kita ini diuji dengan kesulitan, kami sabar, gitu kan. Wabtulina bisarai falam nasbir. Tapi saat kami diuji dengan kesenangan, ya, falam nasbir, kami tidak bisa sabar. Nah, inilah yang harus kita pahami, ya, bahwa tidak selalu bahwa yang namanya ujian itu adalah berupa penderitaan, gitu kan. Tapi itu nanti akan ada ukurannya. Maksudnya setiap kita pasti akan mengetahui, ya, bahwa Allah tidak akan mendzalimi seseorang, ya, bahwa seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia lakukan, ya, jaza balasan itu adalah sebagai buah dari pekerjaan dia. Itu akan terbukti, ya. Maka kalau misalnya kita hatta, katakanlah kita ini tertusuk duri, gitu kan, atau jatuh dari motor dan sebagainya, itu kita harus introspeksi, gitu kan. Ada salah apa saya, gitu ya. Karena apa? musibah sekecil apapun itu adalah bima kasabat aydin nas, itu dikarenakan ulah manusia sendiri, ya kan? Hatta tamshiya 'alal ardi wa ma 'alaika khati'ah. Itu cara Allah Subhanahu wa taala agar kita manusia itu berjalan di muka bumi ini dan tidak ada lagi dosa dan kesalahan, ya. Maka beruntung orang-orang yang misalnya ketika dia itu mau meninggal dunia sakit gitu kan. Sakit itu kan. Itu dalam diantara cara Allah Subhanahu wa taala apa? Membersihkan, ya. Membersihkan dosa-dosa dia. Atau gimana kalau yang meninggalnya itu gampang gitu kan? Ya, bukan berarti kebalikannya gitu kan. Jadi masing-masing ukurannya beda-beda gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu adalah pada setiap orang itu adalah apa hikmah, ya. Dan itu tidak bisa disamaratakan. Maka kita tidak bisa, kenapa saya tidak seperti dia sukses, ya. Allah mah pilih kasih, enggak bisa, enggak boleh kita seperti itu, ya. Kenapa? Karena masing-masing kita ini punya cerita hidup sendiri-sendiri, ya. Masing-masing kita ini sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala maqadir. Maqadirnya sudah diukur, gitu kan? Tapi kita disuruh untuk berusaha, ya. Usaha yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ini. Nah, kenapa? Karena belum tentu, ya. Maka ada bahasa gini, Allah memberikan kepada kita itu bukan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Karena belum tentu yang kita minta itu yang baik untuk kita. Misalnya saya minta anak gitu kan. Belum tentu lah mau dikasih anak, bisa ngurus anaknya, ya. Belum tentu ketika anaknya hadir, anaknya di anak soleh gitu kan. Seperti kisah dalam surah Al-Kahfi itu kan. Nabi Khidir, ya, membunuh anak itu. Anak kecil itu. Itu adalah karena ada hikmah yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seseorang tentu dia akan lebih mengetahui, ya, tentang jati dirinya. Saya berhak atas pahala atau saya lebih berhak diadab, itu kita yang lebih tahu tentang diri kita, ya. Sehingga tidaklah kita ini ditimpakan Allah Subhanahu wa taala musibah kecuali karena dosa-dosa kita, ya. Nah, makanya di sini kita ya harus selalu berintrospeksi diri, ya. Karena kalau berbicara masalah kualitas keimanan seseorang, ya, dan itu sangat korelasinya kuat dengan masalah kualitas keimanan kita, maksudnya ujian dengan kualitas keimanan kita, ya. Itu juga ukurannya tidak hitam putih gitu kan. Artinya kalau kita harus selalu merasa kurang gitu kan. Jangan begini. Saya mah ada ya salat 5 waktu di masjid gitu kan. Zakat tidak pernah lewat gitu kan. Haji terus bolak-balik gitu kan. Terus naon deui sok geranya. Jadi juga merasa nanti kawas udah punya coupling di surga we gitu kan. Jadi istilahnya teh sudah merasa bahwa saya mah insyaallah lah gitu kan, ya, calon surga lah gitu kan. Nah, itu tuh kalimat-kalimat seperti itu enggak pantas gitu ya. Sekelas Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan kalau seandainya ditimbang kebaikan diriku, ya, kebaikanku dan keburukan, ya, kemudian timbangan itu ada di tengah-tengah, berimbang gitu kan, aku sudah bahagia sekali gitu kan. Seorang Umar, ya, yang oleh Rasulullah SAW dimasukkan sebagai salah satu di antara al-mubasyyiruna bil jannah, diberi kabar gembira penghuni jannah. Ya, ini sudah ada kabarnya, ya, bahwa dia itu penghuni jannah, ya. Tapi melihat dirinya itu dengan kacamata rendah, ya kan. Jadi luar biasa. Bahkan saking takutnya nih, ya. Ini bedanya ulama sama orang juhala ini nih. Ya, kalau orang ulama itu dia semakin takut gitu ya. Umar itu sampai memaksa Hudzaifah. Hudzaifah itu adalah di antara sirrul Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangan beliaulah asmaul munafikin. Nama-nama orang-orang munafik itu dikantongan oleh Hudzaifah itu. Umar itu maksa-maksa Hudzaifah. Hudzaifah, bukakan, beritahukan aku. Apa wahai Umar? Apakah Umar salah satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya bayangkan ya kan? Itu maksa-maksa itu ke Hudzaifah itu ya kan? Padahal kan memikirkan, kalau dipikir-pikir kan kurang apa gitu Umar itu ya kan? Dia adalah orang khalifah sepeninggal Abu Bakar ya kan? Keutamaannya luar biasa banyak Umar itu ya kan? Tapi ketakutan terhadap kenifakan ada pada dirinya itu besar sekali gitu kan, sehingga memaksa Hudzaifah itu sampai dia membuka rahasia tentang dirinya. Hudzaifah kalau yang memaksa bukan Umar itu enggak akan dikasih. Umar yang minta itu kan. Maka setelah itu Hudzaifah kata setelah ini wahai Umar aku tidak akan lagi bertukar kepada yang lain itu kan. Jadi Umar itu sampai memaksa. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa setiap kita ketika merasa bahwa diri kita ini kecil, berdiri kita ini keimanannya lemah ya, berusaha untuk mengecilkan diri kita, maka di sisi yang lain akan tumbuh semangat untuk meningkatkan kualitas amal dan ibadah kita gitu kan. Maka di dalam pembahasan yang dulu pernah kita sampaikan ada tiga yang disebut dengan pilar-pilar ibadah ya. Saya ingat pilar-pilar ibadah yang pertama apa? Mahabbah ya. Pilar ibadah itu yang pertama adalah mahabbah, yang kedua adalah khauf, yang ketiga adalah roja ya. Diibaratkan seperti burung, mahabbah itu kepalanya, mahabbah itu kepalanya, khauf rasa takut, roja ya harap ya. Ini adalah syarat sebuah amal itu ya, ibadah itu bisa sampai membumbung tinggi ke langit ya. Kalau ibadah tanpa mahabbah gimana? Ibadah tapi tidak ada kecintaan kepada Allah, dia sulit mau membumbung ke langit itu. Atau dia punya rasa takut tapi tidak punya harapan. Saya ibadah itu yang penting saya hanya dimotivasi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah masukin saya ke jannah, ke neraka, itu mah urusan Allah gitu kan. Itu tidak seperti itu, enggak boleh itu. Maka dalam persoalan ini cacat akidahnya orang-orang sufi dalam persoalan ini, ya. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa saya itu beramal bukan menginginkan surga, bukan takut terhadap neraka, gitu kan? Nah, dia hanya menginginkan cintanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, gitu kan? Ini enggak benar, ya. Maka termasuk di antara apa? Kritikan oleh para ulama ya terhadap apa yang disampaikan oleh Rabi'ah Adawiyah ya, kisah-kisah Rabi'ah Adawiyah kan banyak dimunculkan ya, seakan-akan itu adalah sebuah kecintaan yang paripurna gitu. Padahal sebenarnya kalau diukur dari kacamata akidah ada yang keliru, ada yang tidak pas gitu kan. Di dalam Islam itu Allah katakan ya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang yarju, berharap ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, faly'amal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada roja ya, ada roja, ada harapan. Kemudian juga di dalam ayat lain disebutkan dengan raghaba wa rahaba. Ada rasa takut tapi ada juga rasa harap ya. Ini harus berimbang ya. Rasa takut itu dalam rangka untuk menekan seseorang untuk tidak melaksanakan kemaksiatan sehingga kemudian dia mengakan dirinya. Harap, berharap untuk menjadi bagian daripada ahlul jannah dan sebagainya untuk memampu seseorang di dalam beramal ya. Ketika dia seimbang antara khauf dan roja ini diiringi dengan mahabbah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ini akan naik membumbung tinggi ke langit ya. Nah, inilah yang menjadi pilar ibadah yang apabila dilakukan oleh seseorang dia akan sampai pada puncak daripada kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. itu ya kurang lebih. Jadi nanti intinya relatif ya, artinya masing-masing orang berbeda, tapi tentunya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala pada setiap kita ya, yang kita semua diharapkan selalu merasa kurang dengan apa yang sudah kita capai, sehingga ada upaya memperbaiki diri kita sekalian. Ya sekalian, barangkali ini yang saya sampaikan kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian dan bisa meningkatkan ya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga tadi ya, tidak hanya sekedar apa normatif saja ya, memenuhi ya wilayah-wilayah apa akal dan pemikiran, tetapi juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sekalian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dua poin dari bab wala wal baro. Insyaallah minggu depan di jam yang sama kita akan lanjutkan lagi pembahasan wala wal baro pada subbahasan yang berikutnya. Kemudian nanti insya Allah bulan Maret ada minggu ke 5 kalau saya tidak salah. Jadi mungkin kita akan mengadakan kajian tematik kembali setelah terakhir waktu itu di tahun lalu ya, 2014 dengan Ustaz Fauzil Adim. Nah, ini kita belum tentukan, tapi sudah ada beberapa gambaran-gambaran mengenai kajian tematik nantinya. Baik, seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.